Mitra Bisnis, transparansi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dipertanyakan oleh seorang pembaca Kompas setelah anaknya yang berprestasi di sebuah SMA top dan telah mempersiapkan dengan matang, gagal lolos tes Fakultas Kedokteran UI. Dia merasa aneh dalam formulir pendaftaran, terdapat kolom keturunan etnis yang wajib diisi, yang membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam penentuan lolos tidaknya seleksi masuk tersebut. Jika ini benar, maka selamanya Indonesia tidak akan mendapatkan benih dokter terbaik untuk menyelamatkan orang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Bu Mas Rucah, apa komentar Anda? Kalau benar terjadi diskriminasi ya, atas nama apapun, baik atas nama suku, etnis, ya, ras atau agama atau kelompok apapun tidak dibenarkan. Karena di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, itu tidak boleh gitu ya, terjadi pembedaan karena atas nama apapun. Termasuk kalau misalkan dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 juga tidak membenarkan terjadinya pembedaan-pembedaan atas nama apapun. Negara ini gitu ya, telah punya aturan-aturan yang tegas terkait pelarangan pembedaan itu. Nah, kalau sebuah perguruan tinggi melakukan pembedaan, artinya gitu ya, kalau ini perguruan tinggi negeri, sama halnya gitu ya, negara itu melakukan diskriminasi atau AB terhadap hak-hak warga. Karena kalau kita bicara pendidikan tinggi negeri gitu ya, yang ini juga bagian dari lembaga negara, itu dilarang untuk melakukan pembedaan-pembedaan. Justru hak atas pendidikan itu harus dimiliki oleh semua warga negara, seluruh bangsa, dan tanpa melihat kelompok atau kemudian etnis atau jenis kelamin. Lalu, selain terdapat kolom keturunan etnis, kolom lain yang banyak dikeluhkan adalah kolom mengenai penghasilan orang tua dan kolom agama. Bagaimana pendapat Ibu? Kolom seperti itu tidak perlu, karena kalau kita orang belajar, mau agamanya apapun, ya mestinya diterima, gitu ya. Termasuk misalkan penghasilannya berapapun, artinya juga harus diterima. Nah, artinya kalau kemudian sudah melihat jumlah penghasilan, ini bisa terjadi asumsi-asumsi. Apakah kalau kemudian yang penghasilannya baik, itu yang akan diterima dengan memberikan sumbangan secara baik, ya ini tidak boleh dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Tapi ada pengamat yang mengatakan, dugaan diskriminasi ini hanya asumsi dan belum terbukti kebenarannya. Tapi kalau menurut saran Ibu, apakah kolom-kolom ini tetap perlu ada atau lebih baik ditiadakan? Saya pikir kolom ini tidak perlu diberikan. Karena gitu ya, persoalan di situ agamanya apa? Karena sebenarnya orang mendaftar itu kan juga pakai KTP. Memelacaknya kan? Kalau kita bicara soal warga negara, artinya ya tidak harus dilihat, oh dia, ya ini kan soal kategorisasi saja gitu. Tapi yang paling tidak baik gitu menurut saya adalah kolom terkait dengan penghasilan orang tua. Karena bagi calon siswa atau calon mahasiswa tertentu, kadang-kadang juga berpikir panjang gitu ya, menaruh kolom penghasilan karena ada yang dia cerdas tapi orang tuanya atau keluarganya dalam kehidupan yang pas-pasan, tetapi dia semangat untuk meraih pendidikan. Bagaimana memang memaknai dan mengintegrasikan prinsip konstitusi atau prinsip HAM itu di dalam berbagai aturan, termasuk terkait dengan soal formulir atau apapun. Demikian Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Saya Wendy Lim.